Istri, istri, istri. Woi, pukul lo peter tuh. Mirip Sonia, bila masuk kamar langsung kita satu-satu. Jadi Asnia jangan kau ragu-ragu. Kalau suka sama suka ya langsung kita PDKT. Kalau yo ya langsung kita kawin aja. Dia Asnia sapu cinta, Satsutra bisa lihat dia punya muka macam sarasa gelisah merana gegana. Sumpah Satra bisa dia itu sapu cinta, sa ada rasa sama dia. Jadi jangan ada yang dekat-dekat sama dia. Sumpah wey itu sapu barang-barang. Jadi jangan ada yang Asnia, Asnia, saja tu cinta sama Asnia. Pernah kenal dia ambil amnesia, ketemu di bandara. Asnia, Asnia, saja tu cinta sama Asnia. Pernah kenal dia ambil amnesia, ketemu di bandara. Ini asli dari Toraja. Ada pun para cantik jelita bikin sampai kakakmu dapat kau pun cinta. Kayaknya susah juga karena di depan kakak ada banyak saingannya. Tapi tak apa kakak tetap injak ku saja. Susah juga untuk kakak mau lupa. Ada asli ya India Melanesia. Amok ini karena kau kakak macam mau stres. Hari-hari pantau kau di bandara sampai pulang ortu dong oles. Tapi kau papa untuk dapat asli yang gampang untuk sales les. Jadi tolong kau percaya ini cinta no original Flores. Ada yang coba korek Asnia nanti kaget kena goreng. Asnia, Asnia, saja tu cinta sama Asnia. Pernah kan India, Melanesia, ketemu di bandara. Asnia, Asnia, saja tu cinta sama Asnia. Pernah kan India, Melanesia, ketemu di bandara. Rasa-rasa mata kanjing saat saya lihat Asnia. Aduh Asnia, po bikin kakak gila. Sumpah Asnia, saya ini sudah cinta. Jangan ragu-ragu sama kakak punya cinta. Nanti kakak minta resu masuk minta. Jadi Asnia, po jangan ragu-ragu. Sumpah Asnia, po gadis yang paling indah. Buat saya jadi tak bisa lupa. Tak bisa lupa, jadi tolong kau percaya. Kakak pun cinta hanya untuk kau saja. Bukan kakak boret, tapi ini sungguh nyata. Ade Asnia, jadi tolong kau percaya. Kakak sayang kau, kakak serius bukan mau rayu-rayu. Ada Asnia India Melanesia yang dituju. Kakak siap harta untuk datang ke tutup pintu. Biar kau tudung marah sama lestau. Asnia, Asnia, saja tu cinta sama Asnia.